sesuatu. Namun ku senang menunggu demi kasihku padamu. Tak hilang wangi dunia, tetap di sisiku selamanya. Jelang hari indah dan wujudkan salah yang terpendam. Tiada satu sayapku terbang bersamamu.